Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada pembahasan yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu beberapa pembahasan seperti al-jahiliyah, al-fisqu, ad-dhalal, kemudian ar-riddah. Tersisa satu pembahasan yang belum kita baca dari penjelasan beliau hafizahullahu taala, yaitu terkait dengan ar-riddah. Itu poin yang keempat, poin yang terakhir yang disebutkan oleh beliau pada bab ini. Dikatakan oleh penulis di sini, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ar-rabi ar-riddatu. Yang keempat adalah ar-riddah, yaitu murtad. Aqsamuha wa ahkamuha. Macam-macam dari riddah itu sendiri, itu kemurtadan, dan juga ahkamuha, hukum-hukum yang terkait dengan kemurtadan. Yaitu jika telah sabit, telah tetap bahwasanya orang tersebut telah murtad, maka di sana ada hukum-hukum yang terkait dengannya yang akan dibahas ataukah disebut oleh beliau hafizahullahu taala. Di sini dikatakan oleh beliau hafizahullah, ar-riddatu lughatan ar-ruju'u. Ar-riddah secara bahasa maknanya adalah ar-ruju', itu kembali. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-21. Ini diantara firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan makna ar-riddah secara bahasa adalah ar-ruju'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ. Dan janganlah kalian kembali, عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ, itu kembali ke belakang. Itu tertaddu, itu dari kalimat irtadda, yartaddu irtidadan. Yang maknanya adalah raja'u, itu raja'a. Itu لَا تَرْتَدُّ أَيْ لَا تَرْجِعُ. Janganlah kalian kembali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa makna ar-riddah adalah ar-ruju'u, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Di antara penggunaannya adalah seperti tadi dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21. War-riddatu fil istilahil fiqhi. Sementara ar-riddah secara istilah al-fiqhi, secara istilah fiqih yang disebutkan oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka, ar-riddah maknanya adalah hiyal kufru ba'dal islami. Ar-riddah maknanya adalah al-kufru ba'dal islami. Itu murtad setelah dia berislam. Dia setelah berislam, kembali dari islamnya menuju agama kekufuran lagi. Ini namanya murtad setelah istilah fikih. Secara istilah fikih, yaitu bentuk kekafiran setelah seseorang memeluk agama Islam ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-217, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَنْ دِينِهِ فَيَمُدْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, dan barang siapa diantara kalian yang yartadid, itu yang murtad, andinihi, dari agamanya, dari agama Islam dia kembali menuju agama kekufuran. Fayamut, kemudian dia meninggal, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam kondisi dia masih kafir. Nah, dia telah keluar dari agama Islamnya, memeluk kembali agama kufurnya. Maka barang siapa yang murtad, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir tersebut, dalam kondisi riddahnya, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang habitat a'maluhum. Itu orang-orang yang amalan-amalan mereka itu habitat, itu gugur. Amalan-amalan mereka menjadi runtuh dengan mereka murtad dari agama Islam ini. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Di dunianya, demikian pula di akhiratnya. Amalan-amalan yang sudah dia kerjakan dari sekian kebaikan itu dianggap gugur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan mereka adalah orang-orang yang merupakan ashabun nar. Itu penghuni neraka. Penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Karena mereka mati dalam kondisi kafir, keluar dari agama Islam ini. Maka dari firman Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, bahwasanya yang namanya riddah, yang namanya murtad, adalah seperti yang disebutkan tadi. Yaitu kekufuran setelah dia memeluk agama Islam. Memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari agama Islam tersebut. Sehingga diungkapkan dalam Al-Quran di sini, wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad di antara kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya murtad secara istilah fikhi adalah kekufuran ba'dal Islam. Karena jelas sekali yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 tadi. Aqsamuha, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang berikutnya adalah aqsamuha, macam-macamnya. Ar-riddatu tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil islami. Yang namanya murtad, kata beliau, itu terjadi dengan seseorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Itu irtikab, itu irtakaba, yartakibu. Yaitu dia melakukan satu pembatal dari sekian pembatal-pembatal keislaman. Dengan sebab dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, dan tentunya terpenuhi syarat-syarat untuk dia dikafirkan, dan hilangnya mawani, penghalang-penghalang untuk orang tersebut dikafirkan, maka dia difonis sebagai orang yang kafir. Wa nawaqidul islami katsiratun. Dan pembatal-pembatal keislaman yang jika seseorang melakukannya, ini sangat banyak, kata beliau. Nawaqid, itu pembatal-pembatal keislaman, ini sangat banyak. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan sampai ratusan. 400 sekian dan juga yang lainnya menyebutkan lebih dari itu. Namun kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, dari sekian banyaknya pembatal-pembatal keislaman tersebut, tarji'u ila arba'ati aqsamin. Kalau dikumpulkan, kalau diteliti, pembatal-pembatal yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, karena masing-masing dari madhab yang ada, mereka membahas permasalahan ini. Mereka menyebutkan contoh-contohnya, perbuatan-perbuatan yang merupakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, kalau diteliti, kata beliau, ini kembalinya kepada empat perkara. Kembalinya kepada empat hal. Hiya, empat perkara tersebut adalah yang pertama, ar-riddatu bil qawli. Ar-riddah yang disebabkan karena ucapan. Dan ini contohnya sangat banyak. Di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala akan menyebutkan beberapa contoh yang termasuk dari bentuk kemurtadan. Di antara salah satu contoh riddah kemurtadan, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah al-qaul, yaitu ucapan. Ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Contohnya adalah kata beliau, kasabbillahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah seperti mencerca, mencela Allah Subhanahu wa taala ataukah mencela rasulnya, itu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerca. Mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk celaan yang mungkin antum pernah mendengarnya. Ataukah mencela Allah Subhanahu wa taala dengan sekian bentuk celaan bahasa yang diungkapkan untuk mencerca Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, ini adalah termasuk dari salah satu pembatal keislaman. Mencela Allah, mencela rasulnya. Au malaikatihi au ahadin min rusulihi. Ataukah dia mencela malaikat-malaikat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu mencela malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah malaikat yang dipilih yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Au ahadin min rusulihi, ataukah dia mencela salah satu dari rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kemudian ataukah mencela salah satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Au iddi'a'i ilmil ghaibi. Kemudian contoh yang berikutnya adalah iddi'a'i ilmil ghaib, yaitu dia mengaku, mengklaim mengetahui perkara ghaib. Mengetahui ilmu ghaib. Padahal ilmu ghaib itu adalah merupakan khususiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Awi di'a an-nubuwati. Kemudian yang berikutnya adalah iddi'a an-nubuwah, itu mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi, ini juga termasuk dari salah satu pembatal keislaman, walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan sebab dia mengaku sebagai nabi, dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Aw tasdikin, aw tasdiki man yadda'iha. Ataukah kata beliau, dia tidak mengaku sebagai nabi, namun membenarkan, itu tasdik, membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi. Ini juga termasuk orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nubuwah, kenabian, ini telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya rasul yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada nabi dan juga tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengaku sebagai nabi, ataukah orang yang membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi, ini pun difonis sebagai orang yang kafir. Au du'a'i ghairillah. Yang berikutnya contohnya adalah kata beliau, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. mungkin berdoa kepada kuburan, ataukah berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para rasul, berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada jin, ataukah berdoa kepada sesuatu yang dia yakini bisa memberikan manfaat, ataukah bisa mencegah madarat, ataukah menghilangkan madarat. Maka ini juga termasuk apa? Pembatal keislaman. Itu yang disebabkan karena mengucapkannya. Dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Awil isti'anati bihi fima la yakdiru alaihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Ataukah dia meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk dari pembatal keislaman. Itu yang disebabkan karena ucapan al-qaul. Awil isti'adati bihi fi dhalik. Atau juga kata beliau, contoh yang lainnya adalah dia meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal, dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan dari berbagai macam gangguan-gangguan yang mengganggu dia. Ternyata dia justru meminta perlindungannya kepada jin, kepada para malaikat misalnya, ataukah kepada para nabi, ataukah meminta perlindungan kepada sesuatu yang dia yakini bisa melindungi dirinya. Maka dari apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya cabang-cabang kemurtadan, bentuk-bentuk kemurtadan ini sangat banyak. Ini baru satu sebab saja, yaitu sebab yang diucapkan yang itu membawa seseorang untuk divonis sebagai orang yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar apa yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya nawakidul islami kathiratun, sangat banyak. Namun kembalinya kepada empat perkara. Yang pertama adalah al-qaul, dan ini pun contohnya sudah lumayan banyak. Belum lagi contoh-contoh yang lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua kata beliau, ar-riddatu bil fi'li. Ar-riddah bil fi'li itu murtad yang disebabkan karena al-fi'l, itu perbuatan. Seseorang melakukan perbuatan yang dengannya orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad keluar dari agama Islam ini. Contohnya adalah kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, kasujudi lis-sanami was-syajari wal-hajari wal-kuburi. Contohnya adalah seperti seseorang sujud kepada as-sanam, itu kepada berhala. Sujud kepada patung. Sujud yang dia mengagungkan patung tersebut. Was-syajar, dan juga sujud kepada as-syajar itu pohon. Wal-hajar, sujud kepada batu. Wal-kubur, dan juga sujud kepada kuburan. Padahal yang namanya sujud adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Di mana kondisi sujud itu adalah kondisi seorang hamba sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh untuk diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud tidak boleh untuk diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada yang sujud kepada selain Allah, baik itu kepada as-sanam, atau kepada as-syajar wal-hajar wal-kubur, maka jelas sekali dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik dalam masalah ibadah, yaitu memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzabhi laha, dan juga dia menyembelih untuk perkara-perkara tadi. Menyembelih sesuatu, mungkin kambing ataukah ayam ataukah sesuatu yang bisa disembelih, dipersembahkan untuk as-sanam misalnya. Ataukah dipersembahkan untuk as-syajar, itu pohon yang dianggap itu adalah pohon yang bisa memberikan manfaat ataukah bisa menolak madarat. Dia sembelih untuk pohon tersebut. Wal hajar, ataukah dipersembahkan untuk batu ataukah al-kubur, yaitu dipersembahkan untuk kuburan, karena dianggap kuburan tersebut adalah merupakan kuburan yang keramat, yang bisa mendatangkan maslahat-maslahat, manfaat-manfaat untuk dirinya, ataukah bisa menghilangkan atau mencegah madarat dari dirinya. Sehingga dia pun menyembelih untuk hal-hal yang disebutkan tadi. Maka ini adalah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Kemudian contoh yang lainnya kata beliau, wa ilqa'il mushafi fil mawatinil qadarah. Yang berikutnya adalah melemparkan, mencampakkan al-mushaf, yaitu Al-Quran, fil mawatinil qadarah, itu pada tempat-tempat yang qadar, tempat-tempat yang najis. Ini juga termasuk bentuk ihana, itu menghinakan Al-Quran, istihza terhadap Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari menghinakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebab seseorang dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau yang berikutnya, wa amalis sihri wa ta'allumihi wa ta'limihi. Melakukan amalan sihir. Itu melakukan sihir, menyihir orang lain. Wa ta'allumihi, mempelajari ilmu sihir itu sendiri. Wa ta'limihi, dan juga mengajarkannya. Itu mengamalkan ilmu sihir, kemudian mempelajarinya, dan juga mengajarkannya. Semuanya ini adalah merupakan bentuk kemurtadan. Dan kufur hukumnya memang mengamalkan ilmu sihir, demikian pula mempelajarinya, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Sulaiman, Nabi Sulaiman itu kafir, akan tapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir. Sehingga di sini difahami bahwasanya mempelajari sihir, demikian pula mengajarkannya serta mengamalkan sihir itu sendiri, ini adalah merupakan bentuk kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Wal hukmi bighairi ma anzalallah mu'takidan hillahu. Yang berikutnya adalah al hukmi bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'takidan hillahu. Dengan dia berkeyakinan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Membolehkan untuk berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah dia mengatakan bahwasanya meyakini hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ataukah hukum manusia itu lebih baik daripada hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun merupakan bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang kafir. Kafir di sini, yaitu dengan ketentuan yang disebutkan oleh beliau di sini. Dalam keadaan dia meyakini bolehnya untuk berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah yang disebutkan tadi, yaitu mengatakan hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia, ataukah hukum manusia lebih baik daripada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bentuk kemurtadan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, ar-riddatu bil-i'tiqadi. Yang ketiga kata beliau, ar-riddah bil-i'tiqad. Itu kemurtadan yang disebabkan karena i'tiqad, itu keyakinan seseorang. Meyakini sesuatu yang menyebabkan orang tersebut difonis sebagai orang yang kafir. Contohnya kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, ka'tiqadi syariki lillah. Seperti dia meyakini adanya syarik, itu sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sekutu dalam masalah rububiyah, ataukah dalam masalah al-uluhiyah, ataukah dalam masalah al-asma wassifat. Dia meyakini adanya tandingan sekutu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah tiga tadi. Dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, ataukah dalam masalah al-asma wassifat. Kalau dia meyakini dengan keyakinan yang seperti itu, maka ini keyakinannya bisa menyebabkan dia menjadi kafir. Seperti meyakini bahwasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mencipta. Meyakini selain Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mengatur. Meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Ataukah meyakini bahwasanya ada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, au anna zina wal khamra wal riba halalun. Ataukah dia meyakini bahwasanya az-zina, itu perbuatan zina, dan juga khamar serta riba itu adalah merupakan perkara yang halal. Perkara yang halal itu boleh untuk dilakukan oleh seseorang. Boleh untuk diminum, itu minum khamar. Ataukah boleh memakan harta riba. Itu halal kata dia. Kalau dia meyakini seperti itu, walaupun dia tidak melakukannya, tidak melakukan zina, ataukah tidak meminum khamar, ataukah tidak mengambil riba. Kalau dia meyakini bahwasanya riba, khamar dan zina adalah halal, maka keyakinannya ini sudah mengeluarkan dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebabnya adalah keyakinan. Keyakinan seseorang itu meyakini perkara-perkara yang seharusnya diyakini dengan benar, ternyata dia meyakininya dengan perkara yang keliru, yang bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au annal khubza haramun. Ataukah dia meyakini bahwasanya al-khubz, yaitu roti, itu adalah merupakan perkara yang haram. Padahal jelas sekali kehalalannya misalnya. Roti tersebut berbahan-bahan yang halal. Namun dia menyatakan ini adalah haram. Yang jelas-jelas haram, seperti al-khamr, riba dan juga yang lainnya, dia nyatakan halal. Meyakini itu adalah halal. Au anna salata ghairu wajibatin. Ataukah dia meyakini bahwasanya as-salah, itu salat lima waktu, ini tidak wajib. Walaupun dia salat lima waktu sehari semalam. Kalau keyakinannya meyakini bahwasanya salat lima waktu yang dia kerjakan itu adalah tidak wajib, maka keyakinannya ini membawa dia kepada kekufuran. Dia murtad, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi dzalika mimma ujmi'a 'ala hillihi aw hurmatihi aw wujubihi ijma'an qat'iyan wa mithluhu la yajhaluhu. Kata beliau, dan juga contoh-contoh yang lainnya dari perkara-perkara yang memang itu disepakati kehalalannya, ataukah disepakati haramnya, ataukah wajibnya secara ijma'an qat'iyan, kemudian dia meyakini dengan keyakinan yang keliru. Disepakati itu adalah halal, ternyata dia meyakini haram. Ataukah disepakati itu adalah haram, ternyata dia meyakini itu adalah halal. Padahal ijma'nya adalah ijma' qat'i. Sementara ijma' adalah merupakan salah satu bentuk hujjah yang ada dalam agama Islam untuk menentukan suatu hukum. Wa mithluhu la yajhaluhu. Sementara orang yang semacam dia, la yajhaluhu, ini tidak jahil tentang perkara tersebut. Artinya ini adalah merupakan perkara yang diketahui bersama. Bahwasanya itu adalah haram, bahwasanya itu adalah halal. Ternyata dia memiliki keyakinan yang keliru. Meyakini yang keliru. Haram diyakini halal, yang halal diyakini itu adalah haram. Padahal perkara-perkara yang demikian adalah merupakan perkara-perkara yang kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin ini mengetahui perkara tersebut. Karena memang perkara yang diketahui bersama. Ini sebab yang ketiga yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, itu al-i'tiqad. Itu tiga saja sudah lumayan banyak. Sehingga tidak heran kalau para ulama ini menyebutkan macam-macam dari kemurtadan ini sampai ratusan. Itu sampai ratusan. Kemudian yang keempat kata beliau, ar-riddatu bisyakki. Yang keempat adalah ar-riddah yang disebabkan karena asyak, itu keraguan-keraguan, fi syai'in mimma sabaqa. Itu pada sesuatu yang telah lewat tadi. Dia memiliki keraguan. Itu keraguan. Contohnya kata beliau, Kaman syakka fi tahrimi syirki aw tahrimi zina wal khamri. Seperti seseorang yang ragu tentang pengharaman kesyirikan, tentang haramnya kesyirikan, ataukah dia ragu tentang haramnya az-zina, ataukah dia ragu tentang haramnya meminum khamr. Padahal jelas sekali Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW menyatakan yang namanya syirik adalah merupakan perkara yang haram dengan berbagai macam bentuk siyak hadisnya. Itu. Ternyata dia ragu-ragu. Ini syirik haram ataukah tidak? Syirik ini boleh ataukah tidak? Dosanya diampuni ataukah tidak? Dia ragu. Ataukah zina? Zina itu haram ataukah tidak? Padahal jelas sekali yang namanya zina adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-khamr, dia ragu tentang haramnya meminum khamr. Haramnya khamr itu sendiri, dia ragu khamr ini halal ataukah haram. Maka keragu-raguan pada perkara-perkara yang demikian ini menyebabkan seseorang bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Au fi hilil khubzi, ataukah dia ragu-ragu tentang halalnya al-khubz, itu roti. Dia ragu-ragu, roti ini halal atau haram? Nah, itu ragu. Timbul keraguan pada al-khubz yang semacam ini. Au syakka fi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dia ragu terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Rasul benar ataukah tidak? Benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dia ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw risalati ghairihi minal anbiya'i, ataukah dia meragukan risalah yang dibawa oleh selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dibawa oleh Nabi Musa benar ataukah tidak? Yang dibawa oleh Nabi Nuh ataukah yang lainnya dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini benar ataukah tidak? Timbul keraguan-raguan dalam hatinya. Maka ini bisa mengeluarkan dirinya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Aw fi sidqihi, ataukah dia ragu-ragu tentang kebenarannya, itu kebenaran para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kebenaran yang dibawa oleh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw fi dinil islami, ataukah dia ragu tentang agama Islam ini? Agama Islam ini adalah agama yang benar ataukah yang keliru? Dia ragu. Timbul keraguan dalam hatinya. Aw fi salahiyatihi li hadzal zaman, ataukah dia ragu apakah Islam ini masih cocok dengan zaman sekarang ini ataukah tidak? Masih relevan ataukah tidak? Ini timbul keraguan seperti itu. Jangan-jangan sudah tidak cocok lagi agama Islam ini sehingga butuh untuk adanya agama ataukah ajaran yang lainnya yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini. Timbul keraguan semacam itu. Maka keraguan-keraguan yang seperti yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya, ini empat hal yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan nawaqidul Islam yang sangat banyak yang telah disebutkan para ulama. Namun kembalinya pembatal-pembatal tersebut adalah kepada empat perkara yang disebut oleh beliau di sini. Itu imma al-qaul, ataukah al-fi'l, ataukah al-i'tiqad, kemudian yang terakhir adalah asyak, yaitu karena keragu-raguan. Kemudian di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala yang berikutnya, itu pembahasan yang berikutnya adalah ahkamuha, hukum-hukum yang terkait dengan ar-riddah itu sendiri. Yaitu kata beliau, wa ahkamuha allati tatarattabu 'alaiha ba'da tsubutiha. Hukum-hukum yang terkait atas kemurtadan tersebut setelah sabitnya, itu telah setelah tetapnya riddah itu sendiri pada seseorang. Apa hukum-hukum yang terkait dengannya? Yang pertama adalah kata beliau, istitabatul murtad. Orang yang murtad tersebut diminta untuk bertaubat. Setelah sabit bahwasanya orang tersebut mungkin mengucapkan, ataukah melakukan, ataukah meyakini, ataukah ragu pada perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka dia diminta untuk bertaubat. Diminta untuk bertaubat, meninggalkan nawaqid atau pembatal-pembatal Islam yang disebutkan tadi, untuk kembali kepada agama Islam itu sendiri. فَإِنْ تَابَ وَرَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي خِلَالِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كُبِلَ مِنْهُ كُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَتُرِكَ. Dan jika dia bertaubat serta kembali kepada agama Islam di sela-sela 3 hari, berarti ini menunjukkan bahwasanya waktu yang diberikan dalam syariat Islam ini untuk seorang yang murtad adalah 3 hari. Diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Nah, jika selama 3 hari tersebut dia bertaubat, kubila min hudalika, maka diterima dari orang tersebut taubatnya. Wasurika, dan dia dibiarkan. Dibiarkan. Karena dia telah kembali kepada agama Islamnya yang sebelumnya dia telah murtad. Itu selama 3 hari diberikan waktu untuk berpikir. Mau terus lanjut kepada agama kekufurannya ataukah kembali kepada agama Islamnya. Kemudian yang kedua adalah kata beliau, idza aba ayyatuba wajaba qatluhu. Jika dia enggan untuk bertaubat, berarti setelah dia melewati 3 hari yang diberikan tadi, ternyata dia enggan untuk bertaubat, tidak mau kembali kepada agama Islam, maka dikatakan oleh beliau wajaba qatluhu, maka wajib untuk dibunuh orang tadi. Orang yang murtad mungkin mengucapkan ataukah melakukan ataukah ragu ataukah meyakini sesuatu yang difonis karenanya dia keluar dari agama Islam, maka wajib untuk dibunuh. Dan tentunya yang melakukan hal ini adalah penguasa, bukan perorangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang mengganti agamanya, itu agama Islam diganti dengan agama kekufuran, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Itu orang yang murtad diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Itu tentunya setelah melakukan tingkatan tadi, itu diminta untuk bertobat selama 3 hari, kemudian ketika enggan dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah yumna'u minat tasarrufi fi malihi fi muddati istitabatihi. Dicegah orang tersebut yang murtad untuk bertindak pada hartanya, untuk melakukan tindakan-tindakan pada hartanya, fi muddati istitabatihi, itu pada waktu-waktu yang memang dia diminta untuk bertobat. Itu selama 3 hari dicegah orang tersebut untuk menggunakan bertasarruf pada hartanya. Itu selama 3 hari diminta untuk bertobat, kemudian orang tersebut dicegah, dihalangi untuk bertindak pada hartanya. Fa'in aslama fahuwalah, jika dia Islam kembali, masuk Islam kembali, maka hartanya itu untuk dirinya, dikembalikan hartanya. Karena dia, karena hartanya adalah merupakan miliknya dia. Wa illa, namun jika dia tidak masuk ke dalam agama Islam kembali, sara fai'an li baitil mal, maka hartanya tersebut menjadi fai' untuk baitul mal, itu baitul mal yang dimiliki oleh penguasa, oleh kaum muslimin. Min hini qatlihi au mautihi ala riddah, itu semenjak dia dibunuh ataukah semenjak dia mati, ala riddah, di atas kemurtadannya. Ini hukum yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Waqila, ada juga pendapat yang menyatakan min hini irtidadihi yusrafu fi masalihil muslimin, semenjak kemurtadannya dia, semenjak dia murtad maksudnya, maka hartanya tersebut yusrafu, diserahkan fi masalihil muslimin, untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin. Ini ada pendapat yang seperti itu. Berarti ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyatakan semenjak dibunuhnya baru diserahkan ke Baitul Mal, ada juga yang menyatakan semenjak dia murtad hartanya ini disalurkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, hukum yang berikutnya adalah inqita'u at-tawarus bainahu wa baina aqaribihi. Terputusnya at-tawarus, itu saling mewarisi antara dia, itu antara orang yang murtad tersebut dengan kerabat-kerabatnya. Karena dia sudah kafir, sementara kerabatnya masih muslim. Fala yarithuhum wala yarithunahu. Maka dia tidak bisa mewarisi harta dari kerabatnya, demikian pula kerabatnya ini tidak bisa mewarisi harta darinya. Karena di antara persyaratan dari waris, harta waris adalah yaitu sama-sama beragama Islam. Tidak boleh berbeda agama. Yang satu masih kafir, yang satu muslim. Kalau seperti itu, tidak saling mewarisi. Yang saling mewarisi adalah sesama muslim. Sementara dia sudah murtad. Kemudian kata beliau yang berikutnya, إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُخْسَلْ وَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. Jika dia mati ataukah terbunuh di atas kemurtadannya tersebut, maka dia tidak dimandikan. Tidak pula disolati, tidak pula dikafani. Dan tidak pula dikubur bersama pekuburan kaum muslimin. Jadi pekuburannya kaum muslimin. Dibiarkan begitu saja, tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikubur bersama pekuburan, saudara-saudaranya yang muslim. Wa inna ma yudfanu fi maqabiril kuffar, akan tetapi dia dikubur fi maqabiril kuffar, yaitu di pekuburannya orang-orang kuffar. Aw yuwara fit turabi fi ayyi makanin ghairi maqabiril muslimin, ataukah dia yuwara, itu ditimbun, fit turab, di dalam tanah, di tempat mana saja kata beliau selain pekuburannya kaum muslimin. Ini beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum ar-riddah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.